Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka melanjutkan kajian rutin ilmiah membahas kitab usul wa mumayyizat ahli sunnah wal jamaah. Kita akan mulai dari halaman yang ke-170 bagi yang pegang kitabnya. Disebutkan di sini bahwa di antara usul prinsip-prinsip dasar dan keistimewaan ahli sunnah wal jamaah adalah taqdimu syar'i 'alal aqli, mendahulukan syariat daripada akal. Sehubungan dengan usul dan mumayyizat ahli sunnah wal jamaah yang ini, Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali waffaqahullah wa hafizah, beliau mengatakan di paragraf yang kedua, وكذلك المعتزلة والقدرية والجهمية والصوفية كلهم عندهم تأويلات وتحريفات ورد للنصوص بطرق ملتوية. Kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah, juga kelompok Jahmiyah dan Sufiyah, di sisi mereka semua ada ta'wil yang batil terhadap nas-nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta tahrifat, kebiasaan merubah nas-nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan sampai pada tingkatan menolak nas-nas tersebut biturukin multawiyatin, dengan cara memelintirnya. Khasatan fil qurunil mutaakhirati ba'da man tashara al-kalamu fil asyairati wa ghairihim, khususnya di masa-masa belakangan ini setelah menyebarnya ahli kalam di tengah-tengah kelompok Asy'ariyah. Penting untuk kita ketahui bahwa kelompok Asy'ariyah ini betul-betul sangat terpengaruh dengan ahli kalam, dengan ilmu filsafat, sehingga mayoritasnya mereka lebih mengunggulkan akal. Mereka lebih mengunggulkan akal, mereka menjadikan akal itu sebagai landasan utama, waliyadzubillah. Faqad sada ta'wilu ila ab'adil hudud. Sungguh, kata Syekh, ta'wil telah menyebar hingga batasan-batasan yang paling jauh. Wadakhalat tasawuf fil asyairah. Dan tasawuf juga masuk dalam kelompok asyairah. Fattasa'at da'iratul fitnati wadhalal wal inhiraf. Akhirnya meluaslah area fitnah, kesesatan dan penyimpangan. Jadi ketika kejelekan itu semakin banyak, maka meluas penyimpangan, kesesatan dan fitnah. Wa muwajahatu katsirin min nususil kitabi was sunnah khassatal umur al ghaibiyah. Dan upaya-upaya melawan banyak nas-nas dari kitab dan sunnah khususnya berhubungan dengan perkara-perkara gaib. Seperti yang kita katakan tadi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kejelekan itu sudah merajalela, kejelekan dalam akhlak, perilaku, kejelekan dalam muamalah, kejelekan dalam cara berpikir, kejelekan dalam keyakinan, maka akan banyak terjadi fitnah. Dan sekarang ini nampak nyata para pegiat liberalisme mulai bangkit. Para pegiat liberalisme mulai bangkit. Mereka mau memaksakan pemikiran-pemikiran liberal masuk ke dalam Islam dan dianut oleh kaum muslimin. Kalimat apa yang dipertontonkan? Kalimat apa yang didengung-dengungkan? Kalimat toleransi. Toleransi beragama. Ini bahaya yang mengancam, yang harus kita sadari. Penting umat tahu apa sih sesungguhnya toleransi itu. Dan bukan hal yang rahasia lagi bila ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang dengan sengaja bahkan terang-terangan menjaga gereja, tempat ibadahnya kaum Nasrani. Iya kan? Nah, hingga akhirnya muncul istilah kalau mereka itu aswarani, katanya ahlu sunnah wal jamaah rasa Nasrani. Mereka balas lagi orang-orang yang terlalu kaku, terlalu keras, tidak mau toleransi. Mereka balas dengan menyebut aswaraba, ahlu sunnah wal jamaah rasa Wahabi. Aswarabi, ahlu sunnah wal jamaah rasa Wahabi. Dan itu mereka semua. Itu mereka semua. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala assalamata wal afiyah. Nah, jadi semakin banyak keburukan, semakin mudah fitnah itu terjadi dan menyebar. Ini hal penting yang harus kita waspadai. Kita harus tahu perkembangan-perkembangan yang terjadi. Bahasa toleransi itu kan sekarang sudah masya Allah terus didengung-dengungkan, bahkan dihubung-hubungkan dengan stabilitas keamanan bangsa dan negara. Sepertinya kalau tidak ada toleransi, agama ini akan tidak aman, atau negara ini tidak akan aman. Oleh karenanya terus didagangkan toleransi. Yang tidak toleransi berarti radikal. Tapi toleransinya toleransi yang kebablasan. Ini yang disayangkan. Hingga sampai pada tingkatan mualaf, loyalitas. Kalau sudah masuk dalam bab loyalitas, ini tidak lagi toleransi. Ya. Tapi justru memberikan pembelaan, mendukung, membantu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala fahum yaqulun, mereka kelompok-kelompok yang disebutkan tadi, Asy'ariyah, Sufiyah dan semisalnya, mengatakan idza ta'arada al-'aql wa an-naql nuqaddimu al-'aql. Kalau bertentangan antara akal dengan naql, naqli, dalil, nuqaddimul aql. Maka kita harus mendahulukan akal. Limadha? Kenapa? Li'annahu aslun naqli. Karena akal adalah sumber naqli, penukilan, sumber dalil. Kata mereka, unggur hadha dhalal, atau ungguru hadha dhalal. Kata Syekh, coba lihat, perhatikan bagaimana kesesatan sampai pada tingkatan yang seperti ini. Amma ahlu sunnah, adapun ahlu sunnah, fal aslu indahum ittiba'ul kitab wa sunnah. Kalau ahlu sunnah, landasan mereka, sumber utama mereka adalah ittiba'ul kitab wa sunnah, mengikuti kitab dan sunnah. Wal aqlu sadidu huwa alladhi yafhamul qur'ana was sunnah. Dan akal yang lurus, akal yang sehat, akal yang benar adalah akal yang dapat memahami Quran dan sunnah, bukan menolak Quran dan sunnah. Wal aqlu sharih la yunaqidu naqlas sahih. Kemudian kata Syekh, akal yang baik, la yunaqidu naqlas sahih, tidak akan pernah mungkin melawan naqlu atau dalil yang sahih. La yata'aradul aqlu wa naqlu abadan. Akal dan naql atau dalil tidak akan pernah bertentangan selama-lamanya. Kenapa tidak akan pernah bertentangan? Karena dalil datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akal diciptakan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri manusia. Jadi tidak mungkin ada akal yang bertolak belakang dengan naql. Kalaupun ada, berarti akal yang tidak sehat. Akalnya yang sakit. Ya. Nah. Demikian juga kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh akal, dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu karena memang akal tidak mampu menjangkaunya. Tidak semua urusan agama itu dapat dipahami dengan akal. Ada urusan-urusan agama yang hubungannya dengan iman. Hubungannya dengan taslim, penyerahan. Memang kita tidak memungkiri akal adalah salah satu sarana yang bisa kita gunakan untuk memahami Quran dan sunnah. Namun demikian, akal tetap tidak boleh mendahului Quran dan sunnah. Ada perkara-perkara yang memang bisa dipahami dengan mudah oleh akal. Ada perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal, seperti perkara-perkara gaib. Hal-hal yang berhubungan dengan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana memposisikan dan mendudukan akal dengan baik dan benar. Kita tidak menolak akal. Akal adalah anugerah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dengan akal kita mampu melakukan sesuatu. Dengan akal kita bisa memikirkan sesuatu. Tetapi walau bagaimanapun akal itu terbatas. Sama seperti halnya mata. Dan ini sudah sering saya sampaikan. Dengan mata kita bisa melihat segala sesuatu. Tapi tentu saja yang dapat dijangkau oleh mata kita. Kalau yang tidak, ya gak bisa dilihat. Nah. Kalau mata seperti itu keadaannya, akal pun sama seperti itu, tidak jauh beda. Qala lakin hum laisa indahum uqul. Masalahnya kata Syekh, mereka Asy'ariyah, Sufiyah dan yang lainnya, laisa indahum uqul. Mereka itu tidak punya akal. Itu masalahnya. Mengapa mereka selalu mendahulukan akal daripada nakal? Itu sesungguhnya bukan karena mereka punya akal. Tapi itu menunjukkan kalau mereka itu gak punya akal. Laisa indahum uqul. Terus apa yang mereka punya? Kata Syekh, wa innama indahum syubuhat. Wa wasawis yusammunaha aqliyat. Yang mereka punya itu adalah syubhat. Was-was, bisikan-bisikan yang tidak jelas, yang kemudian mereka namakan itu sebagai perkara-perkara yang masuk akal. Jadi penting untuk kita ketahui, ketika mereka mendahulukan akal daripada dalil, Itu bukan menunjukkan bahwa mereka punya akal. Justru itu menunjukkan kalau mereka gak punya akal. Kalau memang mereka punya akal, maka mereka tidak akan pernah mungkin mendahulukan akal daripada dalil atau naql. Yang mereka punya itu adalah syubhat dan was-was, bisikan-bisikan yang tidak jelas. Kemudian mereka sebut itu adalah hal-hal yang masuk dalam akal. Falidzalika tatasadamu ahwa'uhum wa khiyalatuhum bil Qur'ani was-sunnah. Oleh karena itu, hawa nafsu mereka, kemudian khayalan-khayalannya bertabrakan dengan Quran dan Sunnah, tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Qala amma ahlul uqul ar-rajihah as-sarihati wal-wadihati fahaula tansajimu uqulahum ma'al kitabi was-sunnah. Beda halnya dengan orang-orang yang memang punya akal, orang-orang yang berakal, berakal lurus, berakal yang jelas, punya akal yang sehat, mereka senantiasa menuruti akalnya yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Wa yastaslimuna linususil kitabi wassunnah, dan mereka menampakkan penyerahan diri di hadapan kitab dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak disebut beriman sampai mereka mau menjadikan wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Ayat ini kan sangat jelas sekali bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan agama ini rujukannya adalah naf, rujukannya adalah dalil. Di antara dalil itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah, fala wa rabbika, demi Allah, demi Rabbmu, la yuminun, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka mau menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah itu mereka tidak memiliki rasa berat hati dalam dirinya atas apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, mereka senantiasa berserah diri, menerimanya dengan sepenuh hati. Nah, ini dalil di mana nas menjadi sandaran utama dalam segala hal yang berhubungan dengan urusan agama. Qala wa yarawna anna hadhihi an-nusus la tukhalifu al-aqla abadan. Mereka, orang-orang yang berakal, juga meyakini bahwa nas-nas ini, nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada, la tukhalifu al-aqla abadan, tidak menyelisihi akal selama-lamanya. Ada nas, ada akal. Akal tidak menyelisihi nas. Nas juga tidak menyelisihi apa? Akal. Akan tetapi keduanya berjalan secara bersamaan. Ya. Ada sinkronisasi di situ antara nas dengan akal. Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal dalam diri kita bukan dalam rangka menolak kitab dan sunnah, bukan dalam rangka menolak dalil. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, utus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga bukan dalam rangka menolak akal, menyelisihi akal, tidak. Masing-masing ada porsinya. Dan porsi yang terbesarnya tentu ada pada nas. Karena semua urusan diatur oleh nas, oleh dalil. Minal kitab wasunnah, dari kitab dan sunnah. Qala wa asrahal uqul yatatalmad ala hadhihi an-nusus. Akal yang baik itu akan senantiasa mengikuti nas-nas ini. Li'annaha wahyun minallah, karena nas adalah wahyu yang datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. In huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa. Di surat An-Najm ayat 4-5. Qala syekh, wallah amara bittiba'il kitabi wa sunnah wal i'tisam bihima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk ittiba kepada kitab dan sunnah dan berpegang teguh kepada keduanya. Berikutnya, Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala, beliau mengatakan dalam rangka menjelaskan landasan ilmu yang ada pada Ahlul Bidah. Kata beliau Hafizahullahu Ta'ala, asasul ilmi huwal aqlu. Landasan ilmu yang dimiliki oleh Ahlul Bidah adalah akal. Wa huwal mizan. Akal itu bagi mereka adalah barometer. Ya. Untuk menilai segala sesuatu. Ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk. Al-aqlu huwal mizan. Fa'in ja'a syar'u yuwafiqul aqla qabaluh. La li ajli annahu syar'un wa innama li annahu wafaqa uqulahu. Al-fasidah. Penting untuk kita ketahui ini. Jika syariat datang, kemudian sesuai dengan akal, maka mereka menerimanya. Kalau ada dalil sesuai dengan akal, mereka terima. Lali ajli annahu syar'un. Bukan karena dalil itu adalah syariat. Mereka menerimanya semata-mata karena dalil itu menyepakati akal-akal mereka yang rusak. Ngeri kan kalau sudah seperti ini. Ya. Mau menerima dalil ketika dalil itu pas sesuai dengan akal. Jadi menerimanya bukan karena itu dalil. Menerimanya karena dalil tersebut sesuai dengan akal. Wa in khalafa uqulahum qadimu al-aqla 'ala al-kitabi was-sunnah. Jika menyelisihi akal mereka dalil tersebut, maka mereka akan mendahulukan akal di atas kitab dan sunnah. Fa ayyu syarrin yafuqu hadza, kata Syekh, kejelekan mana lagi yang melebihi ini? Jadi sudah kejelekan tingkat tinggi. An yuqaddima aqlahu al-fasid al-jahil 'ala kalamillah al-hakim al-alim al-khabir. Mendahulukan akalnya yang rusak, yang bodoh, dari kalam Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Alladhi ahata bikulli syai'in ilman, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Alladhi qaddarahu hikmatan, dan Allah yang qaddarahu hikmatan, menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah. Wa syara'ahu hikmatan, dan mensyariatkan segala sesuatu dengan hikmah. Wa kullu qadhiyatin min al-qadaya allati yashra'uha hikmatun. Segala perkara, segala hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada dasarnya adalah hikmah. Wa kullu khabarin qa'imin 'alal ilmi wal 'adli wal hikmah. Wa kullu khabarin qa'imun 'alal ilmi wal 'adli wal hikmah. Dan setiap berita yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, qa'imun 'alal ilmi wal 'adli wal hikmah, berdiri tegak di atas ilmu, keadilan dan hikmah, kebijaksanaan. Qala syekh, fa haula'i bi uqulihim al-fasidah al-kasidah yarudduna an-nusus an-nabawiyyah wa yuharrifunaha. Mereka dengan akal-akalnya yang rusak menolak nas-nas nabawi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa yuharrifunaha, dan kemudian berupaya untuk merubahnya. Li'annaha ahbaru ahad, karena menurut mereka hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis ahad. Wa amma nususul Qur'an fayasubbuna 'alaiha ta'wilat. Adapun sehubungan dengan nas-nas Al-Qur'an, maka mereka tuangkan padanya berbagai macam takwil. Li'annaha wa in kanat qat'iyat ats-tsubut fa innaha indahum waniyatud dilalah. Sebab Al-Qur'an ini meskipun pasti keberadaannya di sisi mereka secara argumen itu hanya dugaan saja sifatnya. Ini menurut mereka. Wa hakadha yata'amaluna ma'an nususil kitab was sunnah. Seperti inilah mereka memperlakukan nas-nas dari kitab dan sunnah. Mereka percaya ada Al-Qur'an, ada hadis. Percaya, bukan tidak percaya. Tapi kalau secara argumen yang terkandung dalam keduanya, itu sifatnya hanya dugaan, bukan sebuah keyakinan yang pasti benar. Banyak kan orang-orang yang seperti ini sekarang. Bukan tidak percaya kepada hadis, bukan tidak percaya kepada ayat, tapi kemudian bahasanya itu dikemas ketika menolak keduanya. Ada juga yang lebih cenderung berpatokan kepada Al-Quran, ketika disampaikan kepada sunnah ditolak dengan dalih kalau sunnah kan ini beda dengan Al-Quran lah, kedudukannya beda dengan Al-Quran. Kalau sunnah itu kan hanya sebatas dugaan, diucapkan atau disampaikan oleh manusia, sangat mungkin terjadi kesalahan-kesalahan di dalamnya. Ada yang seperti itu bahasanya. Yang pasti seperti itu, mereka memperlakukan nas-nas kitab dan sunnah. Thumma yuwajjihuna hadhihi tuham li ahli sunnah min hasyawiyah wa musyabbihah wa zahiriyah ila akhirih. Kemudian mereka mengarahkan tuduhan-tuduhan yang jelek kepada ahli sunnah wal jamaah yang menjadikan Quran dan sunnah sebagai landasannya dalam beragama. Ahli sunnah dituduh dengan sebutan hasyawiyah, musyabbihah, zahiriyah, tekstual, kaum yang tekstual, atau musyabbihah, yang selalu menyerupakan Allah dengan makhluk, mujassimah. Semua ini dikarenakan ahlu sunnah wal jamaah, mereka hanya berpegang teguh kepada nas-nas, kitab dan sunnah. Wahum ahlul uqul wa ahlul wa'i wa ahlul daka. Mereka menganggap bahwa merekalah orang-orang yang berakal, merekalah orang-orang yang selalu perhatian, merekalah orang-orang yang cerdas. Amma ahlus sunnah fayakhuduna nususul Qur'an. Adapun ahlus sunnah, maka mereka hanya mengambil zahir dari nas-nas Al-Qur'an saja. Qala thumman harafa haula wa akhadhu falsafati al-Yunan wa ghayruha fa sarat uquluhum la taqbal bawahir nususil Qur'an. Adapun mereka inharaf, mereka menyimpang, mereka mengambil filsafat Yunani dan semisalnya, lebih cenderung senang mempelajari filsafat sehingga akal mereka tidak dapat menerima zahir dari nas-nas Al-Qur'an. Ini yang menjadi sebab utama mengapa mereka berat sekali menerima nas-nas dari kitab dan sunnah. Akalnya itu sudah terkontaminasi dengan filsafat. Pemikirannya sudah terkontaminasi dengan itu. Seolah-olah orang-orang yang mengagumi filsafat dan mengikuti filsafat, ilmu mantik adalah orang-orang yang hebat akalnya. Padahal kalau berhubungan dengan urusan din, tidak seperti itu. Lau kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'laha. Kita sudah pernah kemukakan ini. Kalau seandainya agama itu patokannya adalah ra'yu, logika, akal, maka tentu yang lebih utama di usaf adalah bagian bawah khuf, bukan bagian atasnya. Tapi Nabi SAW memberikan contoh kepada kita kebalikannya. Beliau mengusap bagian khuf, bagian atas khuf. Nah, ini satu bukti bahwa yang jadi patokan dalam urusan agama itu adalah nas, dalil, bukan akal. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah dalam hal mendahulukan nas daripada akal itu tidak ada pada yang lainnya. Semua firqah, semua kelompok selain ahlus sunnah wal jamaah, landasan beragamanya adalah akal. Sudah, itu cukup. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian usul wa mumayyizat berikutnya, qabulu ahli sunnah lil haq min kulli man jaa bihi wa radduhum lil batil ala kulli man qara bihi wa dawranuhum al haq haythu dara. Ahli sunnah wal jamaah menerima kebenaran dari siapapun yang datang membawa kebenaran dan menolak kebatilan dari siapapun yang mengatakannya, siapapun yang menyebarkannya. Kemudian mereka senantiasa berputar bersama dengan kebenaran, kemana kebenaran itu berputar. Pertama, ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang selalu memprioritaskan kebenaran. Siapapun yang datang membawa kebenaran, diterima. Yang kedua, mereka menolak kebatilan. Siapapun yang menyebarkan kebatilan, akan mereka tolak. Tanpa melihat orangnya. Punya kedudukan kah? Ulama terkenal kah? Orang terpandang, terserah. Kalau yang disampaikannya adalah kebatilan, ahlus sunnah akan mengatakan, maaf, kami tidak akan menerimanya. Yang ketiga, ahlus sunnah senantiasa berputar bersama dengan kebenaran. Kemana kebenaran itu berputar? Keistimewaan yang ada pada ahlus sunnah wal jamaah seperti ini juga sama. Keistimewaan yang tidak ada pada selain ahli sunnah wal jamaah. Mereka ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang betul-betul menjaga kemurnian al-haq. Khawatir sekali mereka itu kalau ada sebagian dari perkara yang hak kemudian tercampuri oleh yang batil. Karena mereka sangat yakin sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq, katakanlah kebenaran itu telah datang. Ketika kebenaran datang, maka kebatilan akan hancur. Ya. Kalau sudah ada kebenaran, ngapain milih kebatilan, kan gitu? Ya. Untuk apa mencari yang lain? Nah. Jadi ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang betul-betul tepat pilihannya. Apa pilihannya? Al-haq. Sehingga yaduru ahlus sunnah ma'al-haq haythu daro. Ahlus sunnah akan selalu mengikuti kebenaran. Kemana kebenaran itu pergi? Kalau kebenaran ada di barat, mereka akan ke barat. Kalau kebenaran ada di timur, mereka akan ke timur. Kebenaran ada di utara, ada di selatan, mereka pun akan ke sana. Kebenaran ada di tengah-tengah, tidak kemana-mana, mereka pun akan ada di situ. Maka bagaimana mungkin kemudian kita ragu untuk mengatakan bahwa yang paling benar itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Karena kenyataannya seperti itu kok. Kelompok-kelompok yang lain tidak begitu. Kadang mengikuti kebenaran, tapi karena ada hawa nafsu, akhirnya sedikit berbelok. Atau mampir dulu dalam waktu yang lama, hingga akhirnya terlupakan kebenarannya. Kalau ahlus sunnah wal jamaah tidak, tujuan utamanya adalah al-haq. Tujuan utamanya adalah kebenaran. Sehingga itu yang dicarinya. Enggak mencari yang lain. itu yang dicintainya, tidak mencari cinta yang lain. Karena tidak mudah memberikan kecintaan itu. Ya kan? Memberikan kecintaan tidak mudah, dan mencintai juga bukan hal yang mudah. Kalau salah dalam mencintai kan bisa fatal akibatnya. Sehubungan dengan usul dan mumayyizat ahli sunnah wal jamaah yang ini, Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengatakan, ahlul hadith yaduruna ma'al haq insya'Allah ma'al mahabbah wal ihtiram li ba'dihimul ba'di. Ahlul hadith, mereka senantiasa berputar bersama dengan kebenaran insya'Allah, disertai dengan rasa cinta dan saling menghormati sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Tidak memaksakan diri. Ketika ada orang yang lainnya datang membawa kebenaran, akan mengikutinya, memberikan rasa hormat. Nah, tidak kemudian menentangnya. Makanya Syekh mengatakan, yaduruna ma'al haq ma'al mahabbati wal ihtiram, disertai dengan rasa cinta dan saling menghormati sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Wa qala hafizahullah naqlan anil imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala juga mengatakan, menukil pernyataan Imam Ibn Rajab, qala falihadha kana a'immatus salaf al-mujma' ala ilmihim wa fadlihim yaqbaluna al-haqqa mimman awradahu alaihim wa in kana saghiran. Oleh karena itu, para imam-imam salaf dahulu yang telah disepakati keilmuannya, disepakati keutamaannya, mereka senantiasa menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya kepada mereka, walaupun yang menyampaikannya itu kecil atau masih kecil. Kecil dari segi umur atau kecil dalam hal kedudukan. Bukan seorang ulama yang terkenal, bukan seorang alim yang populer. Nah, selama yang dibawanya adalah kebenaran, mereka tidak sungkan-sungkan untuk menerimanya. Nah, وَيُوصُونَ أَصْحَابَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ بِقُبُولِ الْحَقِّ إِذَا ظَهَرَ بِغَيْرِ قَوْلِهِمْ. Bahkan mereka berpesan kepada teman-temannya, kepada rekan-rekannya, kepada para pengikutnya, agar senantiasa menerima kebenaran ketika kebenaran itu nampak dari orang lain atau ada pada ucapan orang lain. Kama qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi muhurin nisa. Seperti sikap sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sehubungan dengan mahar dan segala pemberian yang telah diberikan kepada istri, kepada wanita. Kejadiannya, ada seorang laki-laki yang hendak mengganti istrinya dengan istri yang lain, maksudnya menceraikan. Menceraikan istrinya, kemudian menikahi istri yang lainnya atau wanita yang lainnya. Si laki-laki ini berkeinginan untuk mengambil segala hal yang telah diberikan kepada istrinya, termasuk mahar. Umar menyetujuinya. Tapi kemudian raddatil mar'ah. Seorang wanita membantah apa yang diyakini oleh Umar ibn Khattab. Membantah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ataitum ihdahunna qintara. Wa in aradtum istibdala zawjan makana. Atau seperti itu ayatnya. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian hendak mengganti istri kalian dengan istri yang lainnya, kemudian kalian telah memberikan kepada istri kalian segala sesuatu termasuk mahar, maka kalian tidak boleh melakukan hal itu. Nah, dibantah oleh seorang wanita apa yang diyakini oleh Umar ibn Khattab. Faraja'a an qawlihi, maka sahabat Umar ibn Khattab rujuk dari pendapatnya. Bahkan beliau tidak sungkan-sungkan mengatakan asabati imra'ah wa rajulun akhta, si wanita ini yang benar, adapun laki-laki tadi salah. Wa ruwiya anhu annahu qala, bahkan diriwayatkan dari beliau, beliau mengatakan kullu ahadin afqahu min Umar, bisa saja setiap orang itu lebih faqih, lebih faham daripada Umar. Likulli dzi ilmin atau likulli dzi 'alim 'alim, setiap ada seorang alim, ada yang lebih alim lagi. Terus seperti itu. Intinya, siapapun yang datang membawa kebenaran wajib diterima. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak merasa berat ketika memang pendapatnya salah. Seharusnya tidak menyetujui si laki-laki yang hendak mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya yang akan dicerai itu. Ketika ada yang membantahnya, seorang wanita, dengan mengutip ayat tadi, maka Umar rujuk. Umar rujuk. Bahkan tidak sungkan-sungkan untuk membenarkan wanita yang membantahnya tadi. Wa kana ba'dul mashhurin idza qala fi ra'yihi bi syai'in yaqul hadza ra'ayna hadza ra'yuna faman ja'ana bi ra'yin ahsan minhu qabilna. Bahkan kata Syekh, ba'dul mashhurin, sebagian orang-orang yang terkemuka dari kalangan para salaf, idza qala fi ra'yihi bi syai'in yaqul hadza ra'yuna, apabila berpendapat tentang sesuatu, maka akan mengatakan hadza ra'yuna, ini sebatas pendapat kami. Faman ja'ana bi ra'yin ahsan minhu qabilna, kalau ada yang datang membawa atau menyampaikan pendapat yang lebih baik dari ini, maka kami akan menerimanya. Subhanallah. Lapang dada. Kenapa bisa lapang dada? Karena yang jadi patokan utamanya dan yang ingin dicarinya adalah apa? Al-haq, kebenaran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengesampingkan ego. Mengesampingkan hawa nafsu. Mengesampingkan gengsi. Tidak perlu gengsi. Ketika kita menyampaikan sesuatu, ternyata salah. Umpamanya. Diingatkan. Itu tidak benar. Yang benar seperti itu. Oh iya, alhamdulillah. Jazakallah. Ucapkan seperti itu. Saya rujuk. Jangan kemudian gengsi, jangan kemudian mengedepankan egonya. Oh, saya sudah jadi seorang ustaz besar ini, kok bisa disalahkan? Terus mempertahankan pendapatnya, ini salah. Para salaf tidak mengajarkan kita seperti itu. Besar mana antum dengan sahabat Umar ibn Khattab? Khalifah. Ketika keliru, rujuk. Raja', rujuk beliau. Tidak sungkan untuk itu. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam beragama ini kita sangat butuh kepada yang namanya kejujuran dan keikhlasan. Kalau tidak jujur, tidak ikhlas, awal akhir akan terpelanting. Mungkin antum berpikir, bertanya-tanya, mengapa seorang ustaz sekelas fulan, fulan, alan menyimpang? Sederhana jawabannya. Apa jawabannya? Karena tidak ikhlas, tidak ada kejujuran pada dirinya. Bukan karena ilmunya yang kurang. Ilmunya masya Allah, ya kan? Tapi karena tidak ada keikhlasan dan kejujuran, itulah yang membuatnya menjauh, terpelanting, tergelincir, bergabung bersama dengan orang-orang yang justru memerangi ahlu sunnah salafiyin. Nah, maka butuh pada keikhlasan dan kejujuran. Para salaf rahimahumullah, mereka mengajarkan kepada kita untuk itu. Ikhlas, jujur. Kalau memang yang kita cari itu kebenaran, maka kesampingkan hawa nafsu. Kalau memang yang kita cari itu kebenaran, maka kesampingkan ego pribadi. Ya. Kesampingkan gengsi. Yang bikin susah itu kan gengsi. Yang bikin susah, gengsi. Orang kalau sudah gengsi dalam segala hal, wah, kepayahan dia. Mau begini gengsi, mau begitu gengsi. Berat menerima kebenaran. Gak sanggup ketika diingatkan. Belum siap menerima nasihat. Qala wa kana Syafi'i yubalig fi hadzal ma'na wa yusi ashabahu bittiba'il haqq. Dulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau sangat kentara sekali dalam hal ini. Dalam hal memprioritaskan kebenaran. Wa yusi ashabahu bittiba'il haqq, dan berpesan kepada sahabat-sahabatnya agar mengikuti kebenaran. Wa qubulis sunnah idza waharat lahum ala khilafi qawlihi, dan agar menerima sunnah. Agar menerima sunnah apabila sunnah itu yang nampak pada mereka dan kemudian menyelisihi perkataan beliau. Wa an yudrab bi qawlihi hina idzin al haid, bahkan beliau pun tidak sungkan-sungkan untuk membuang pendapatnya jika memang menyelisihi sunnah. Wa kana yaqulu fi kutubihi, dan beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab-kitabnya, la budda an yujad fiha ma yukhaliqul kitab awis sunnah, sudah menjadi sebuah kemestian jika didapatkan di dalamnya, di dalam kitab-kitab ini, ma yukhaliqul kitab was sunnah, perkara-perkara yang menyelisihi kitab dan sunnah. Tawadhu, rendah diri. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah, la wajada fihi ikhtilafan kathira, tentu akan didapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Kitab apapun selain Al-Quran pasti seperti itu. Ada hal-hal yang menyelisihi Quran dan sunnah. Ya. Ada ikhtilaf, ada keburukan. Tidak baik semuanya. Kitab apapun itu. Karena satu-satunya kitab yang ada jaminannya benar semua, enggak ada keburukannya, lurus semuanya, tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya, hanyalah kitab Al-Qur'anul Karim. Sebaik apapun seseorang nulis kitab, nulis buku, pasti akan ada kekurangan di dalamnya. Enggak mungkin sempurna, sebab tidak ada kitab yang sempurna kecuali Al-Quran. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, sudah menjadi sebuah kemestian bila didapatkan dalam kitab-kitab ini, karya beliau, ada hal-hal yang mungkin menyelisihi Quran dan sunnah. Sebab Allah menyatakan, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka sebaiknya mentadaburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah, lihat, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Jadi kitab apapun yang datang dari selain Allah pasti di dalamnya ada ikhtilafan kathira. Nah. Wa qala hafizahullah. Beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan wa qala hafizahullah Asy-Syaikh Rabi, maksudnya beliau mengatakan, lakin ahlus sunnah walhamdulillah hum daiman yaduruna ma'al haq wa ma'an nususi haithuma dara. Ahlu sunnah walhamdulillah, mereka selalu berputar bersama dengan kebenaran dan bersama dengan nas-nas, kemana kebenaran dan nas-nas itu berputar. Ini yang membuat ahlu sunnah wal jamaah selamat. Murni akidahnya, baik ibadahnya, lurus muamalahnya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya usul wa mumayyizat ahli sunnah adalah al-akhdhu bi dhawahirin nusus. Di antara prinsip dasar dan keistimewaan ahli sunnah wal jamaah adalah al-akhdhu bi dhawahirin nusus, mengambil zahir nas, mengambil zahir nas. Sehubungan dengan usul dan mumayyizat ini, Al-Syeikh Al-Allamah Rabi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, fil manhajis salafi anhajul firqatin najiyah al-mansurah dhamanatun tamna'u min al-wuqu'i fid-dhalal wal-inhiraf fil usul wal-furu' bi syahadati al-Qur'an was-sunnah. Dalam manhaj salafi, manhaj firqatun najiyah al-mansurah, terdapat jaminan-jaminan yang dapat mencegah seseorang terjerumus ke dalam kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan, baik dalam perkara-perkara yang mendasar maupun perkara-perkara yang sifatnya cabang seperti ibadah-ibadah. Bi syahadatil Qur'ani was sunnah, dengan bukti yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, jadi berpegang teguh kepada manhaj salaf, manhaj firqatun najiyah, ini memberikan jaminan tersendiri bagi kita. Jaminan di mana kita tidak akan terjerumus ke dalam kesesatan dan penyimpangan, baik dalam urusan akidah, prinsip dasar, atau dalam urusan ibadah. Dengan bukti yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. وَوَاقِعُ هَذِهِ الْفِرْقَةِ فِي الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ يَشْهَدُ بِذَلِكَ. Bahkan fakta sehubungan dengan firqah najiyah ini, dari dulu maupun sekarang, يَشْهَدُ بِذَلِكَ, menjadi saksi, menjadi bukti. فَهُمْ دُعَاتٌ إِلَى الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyeru manusia agar berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, wattiba manhajis salafis salih, dan mengikuti manhaj salafus salih. Yang membuat para salaf dahulu, dari mulai generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelahnya selamat, adalah karena manhaj yang mereka pegang. Wa min usulihim, kemudian kata Syekh, dan di antara prinsip dasar mereka adalah al-akhdhu bi dhahirin nusus, selalu mengambil zahir nas. Selalu mengambil zahir nas, artinya ketika ada satu ayat, yang mereka lakukan pertama kali adalah mengimani ayat itu, menerimanya, kemudian mengamalkannya. Tidak menolaknya, tidak kemudian mengotak-ngatiknya, tidak kemudian menggunakan logika. Khilafan li ahli bid'ah al-muharrifin, berbeda dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang punya kecenderungan selalu merubah teks-teks nas, selalu merubah ayat-ayat Allah. Dan ini barangkali yang kemudian sebagian orang mencap ahlus sunnah itu sebagai kaum tekstual. Kaum tekstual. tekstual, mengamalkan sebagaimana teks yang datang. Tapi itulah jalan keselamatan. Sebab hukum asalnya, nas apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita imani sebagai sebuah kebenaran. Wajib kita yakini menjadi sebuah ideologi, pemikiran, dan wajib kita amalkan. Qala hafizahullah sammu ay ahlul bid'ah ahlus sunnah zahiriyatan. Nah ini kata Syekh. Mereka ahlul bid'ah menamai ahlus sunnah itu dengan zahiriyah, kaum tekstual. Li'annahum yu'minuna bin nususil Qur'an wan nabawiyyah. Sebabnya adalah karena mereka ahlu sunnah senantiasa beriman kepada nas-nas Al-Quran dan kepada nas-nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'khuduna bidalalatiha al-zahiratil wa'diha. Mereka cukup mengambil zahirnya. Fala yu'awwilunaha wala yuharrifunaha. Kama yaf'alu ahlul bidah. Mereka ahlu sunnah tidak mentakwilnya, tidak merubahnya sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul ahwa. Ila angkala hingga beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, faha'ula bi'ukulihim al-fasidah al-kasidah yarudunan nususa an-nabawiyyata wa yuharrifunaha. Mereka ahlul bidah dengan akal-akalnya yang rusak, mereka menolak nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian merubahnya, di annaha akhbaru ahad, dengan alasan itu akhbar ahad, berita yang hanya disampaikan oleh satu orang saja. Wa amma nususul Qur'an fayasubuna 'alaiha ta'wilat. Adapun nas-nas dari Al-Qur'an, maka mereka ahlul bidah membubuhkan takwil-takwil kepadanya, mentakwil nas-nas Al-Qur'an. Li'anna hawa in kanat qat'iyyat ats-tsubut fa innaha indahum wanniyat ad-dilalah. Karena sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa nas-nas Al-Qur'an menurut mereka meskipun jelas ada diyakini kepastiannya, tapi wanniyat ad-dilalah, secara argumennya hanya dugaan saja. Sifatnya hanya dugaan. Karena kalau mereka menolak nas-nas Al-Qur'an, ya sudah jelas. Apa namanya? Kafir kalau menolak. Iya kan? Oleh karenanya mereka mengatakan kalau Qur'an iya, kami terima, tapi walau bagaimanapun argumentasi yang disebutkan di dalamnya hanya bersifat dugaan. Coba. Kalau hadis mereka tolak. Kenapa? Disampaikan oleh satu orang. Tidak disampaikan oleh banyak orang. Sedangkan berita itu baru bisa diterima kalau disampaikan oleh banyak orang. Kalau hanya satu orang saja yang menyampaikan, ya gak bisa diterima. Ini masuk akal kalau yang jadi landasannya adalah akal. Tapi ini soal syariat. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu wahyu. Sekalipun beliau sendirian yang menyampaikannya, maka itu jelas kebenarannya. Kenapa? Karena ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Nah, wa hakadha yata'amaluna ma'an nususil kitab was sunnah. Seperti inilah ya mereka ahlul bidah memperlakukan nas-nas dari kitab dan sunnah. Jadi yang paling selamat adalah yang mengambil nas-nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahirnya. Itu. Ya, secara zahirnya. Qala amma ahlus sunnah fayakhuduna binususil Qur'an. Ma min sifatin taqriban illa wa fiha mi'atun wa asharatin nusus. Sifatul rahmah khamsumi'ah ayatin ghairul ahadith kulluha tadullu ala hadihi sifat. Kata Syekh, ahlus sunnah wal jamaah mereka mengambil nas-nas Qur'an, menerima nas-nas Al-Qur'an tidak ada satu sifat pun, ya, melainkan ada ratusan dan puluhan nas yang menjelaskannya. Maksudnya sifat Allah Azza wa Jalla. Seperti sifat rahmat misalnya. Khamsumi'ata ayah yang menjelaskan tentang sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala ini ada 500 ayat. Di luar hadis-hadis. Ya. Kalau ditambahkan hadis mungkin lebih banyak lagi. Semuanya menunjukkan adanya sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus apakah kemudian kita tolak? Apakah kemudian kita berusaha untuk mentakwilnya? Apakah kemudian kita akan merubahnya? Kan tidak mungkin. Ya. Yang menjelaskan sifat tentang rahmat Allah itu tidak hanya satu ayat, tapi ratusan ayat, bahkan puluhan kata Syekh. Nah. Wa yatiha ula yu'awwilunaha yukhalifuna qawaid al-lughah wa qawaid al-Qur'an wa qawaid ahli sunnah wa ma kana 'alaihi rasul wa sahabah. Kemudian datang mereka ahlul bidah mentakwilnya. Mentakwil ayat yang banyak seperti itu ditakwil. Di mana semuanya menjelaskan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentakwilnya, mereka menyelisihi kaidah-kaidah bahasa, menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi kaidah ahli sunnah, menyelisihi apa yang dipegangi oleh para rasul dan para sahabat. Hal ra'aita ahadan min ashabir rasul sallallahu alaihi wasallam ta'awwal, pertanyaannya kata Syekh, apakah ada satu orang saja dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mentakwilnya? Nah, nyatanya enggak ada. Al-Qur'an ini turun dalam keadaan para sahabat ada, mereka tahu. Enggak pernah ada pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Demikian juga mereka tidak pernah mempertanyakan soal hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Enggak ada seorang pun di antara mereka yang merubah maknanya. Ya. Atau merubah salah satu dari harokatnya. Enggak ada. Hal ar-rasulu ta'awwala syai'an min hadhihi an-nusus? Kemudian pertanyaan yang lainnya, apakah Rasul juga mentakwil nas-nas yang terdapat di dalam Al-Qur'an ini? Jawabannya tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam secara teks menyampaikan kepada para sahabat ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Diimani, diterima oleh para sahabat. Enggak ada seorang pun yang mentakwilnya, menafsirkannya dengan makna yang macam-macam. Ketika Allah menjelaskan sifat tangan, Allah menjelaskan sifat wajah, Allah menjelaskan sifat ghadab, sifat marah. Enggak ada di kalangan para sahabat yang bertanya, kok bisa Allah disifati seperti ini? Mungkin ini maknanya begini, maknanya begini. Enggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak mentakwil. Beliau sekedar menyampaikan apa yang datang dari Allah, beliau sampaikan kepada para sahabat. Soal sifat tangan, soal sifat wajah, soal sifat ridha bagi Allah. Bahkan al-dhahik, soal tertawanya Allah Azza wa Jalla. Diterima semuanya, enggak ada yang mempertentangkannya. Sifat turunnya Allah Azza wa Jalla diterima oleh para sahabat, mereka paham betul, jelas kok maknanya. Enggak ada yang kemudian mentakwilnya mengatakan, oh yang turun bukan Allah, yang turun itu adalah rahmatnya. Enggak ada. Mereka menerimanya. Nabi SAW menjelaskan kehadapan mereka semuanya bahwa Allah akan turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Mereka semua meyakininya, mengimaninya. Betul seperti itu. Enggak ada yang kemudian mempertanyakannya. Enggak ada yang kemudian mentakwilnya. Bahkan Rasul sendiri juga tidak mentakwilnya. Rasul SAW tidak mengatakan yang dimaksud dengan turun di sini adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak. Jadi kalau mau selamat, apa caranya? Al-akhdhu bi dhawahirin nusus. Cukup mengambil zahir nas. Terutama nas-nas yang berhubungan dengan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Masih banyak lagi kalau dibikin contoh. Ada sifat istawa. dan yang lainnya. Khawatirin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk bagian yang pertama. Insyaallah nanti kita lanjut kembali. Walhamdulillahirabbil alamin.